Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Sina. Kejadian ini gue alamin saat gue SD. Gue lupa kelas berapa lebih tepatnya, karena sejujurnya pada saat gue kecil, sekitar sebelum TK sampai sekitar SMP, gue memang rada sensitif dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Umur gue sekarang 21 tahun, dan semakin gue dewasa, semakin juga berkurang untuk melihat hal-hal seperti itu lagi. Gue juga sangat bersyukur karena untuk melihat hal-hal seperti itu juga sangat menyiksa gue. Dari sekian banyak cerita horor yang gue alami, kejadian ini memang menjadi kisah yang paling epik dalam keluarga gue, yang gak bakal kami lupa sekeluarga. Oke, gue akan ceritakan kejadian ini dari awal. Cerita ini terjadi pada saat kami sekeluarga mudik. Kami mudik berlima. Ada bapak, mama, kakak pertama gue cowok, kakak kedua gue cewek, dan gue yang terakhir. Kami mudik menggunakan mobil tua Daihatsu Tuff tahun ya sekitar 80-an. Atau biasa dibilang orang-orang ini seperti mobil penjahat kalau di sinetron-sinetron jadul. Kami berencana mudik ke Kediri, Jawa Timur. Pada saat itu, kami mudik sekitar H-3 atau 4 lebaran, gue lupa lebih tepatnya. Tapi yang jelas, di perjalanan kami masih berpuasa. Semua berjalan seperti biasa saja. Sampai kami tiba di daerah Jawa Tengah, gue gak bisa sebutin daerah jelasnya. Tapi daerah itu memang terkenal, tanda kutip, angker katanya. Tiba-tiba, jalan yang biasa kami lewati ditutup dan dialihkan ke jalan alternatif yang seharusnya hanya bisa dilewati oleh bus dan truk saja. Tetapi kami ya mau tidak mau lewat jalur itu, karena daripada kami harus berputar arah yang akan memakan waktu lebih lama. Pada saat jalur kami dialihkan, para pengguna mobil pribadi diperingati oleh polisi lalu lintas untuk berhati-hati karena jalan banyak yang rusak, jurang yang terjal, dan lampu jalan yang masih kurang memadai. Dan gak lupa juga polisi itu mengingatkan untuk mengisi bensin dengan full tank, karena jalan tersebut tidak ada rest area atau pom bensin katanya. Hanya dipenuhi hutan-hutan belantara, jadi sangat disarankan untuk tidak kehabisan bensin di tengah jalan. Nah, kebetulan kami baru saja mengisi bensin, jadi kami pede untuk melewati jalur tersebut. Kami masuk melewati jalur tersebut sekitar ya jam 5 sore. Sampai situ tidak terjadi apa-apa, sampai ketika waktu menunjukkan pukul 6 sore. Dan kami berniat berbuka puasa. Jadi kami mencari tempat istirahat, atau lebih tepatnya musholah atau masjid untuk berbuka puasa dan sholat maghrib. Sekalian untuk menukar yang nyetir, karena kakak gue dari awal sudah kecapean, jadi dia ingin bertukar setir pada saat sholat nanti. Di sepanjang jalan, awalnya kami pesimis. Ya mana mungkin ada musola di daerah seperti ini, karena cuma isinya kan hutan-hutan doang. Nah, sampai suatu ketika kami mendengar suara sayup-sayup seperti suara azan di depan gitu. Dan benar saja, di depan tidak jauh itu kami melihat musola kecil. Jadi kami sekeluarga ya bersyukur, lalu kami menepi di musola itu. Ya memang rada aneh juga sih, karena ada musola tapi mobil yang lewat tidak ada yang berhenti untuk ya setidaknya membatalkan puasa atau melaksanakan sholat maghrib. Tapi kami tidak ambil pusing lah, yang penting ada tempat untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib kan. Lalu kami parkir di bawah pohon tua yang sangat besar. Ya udah, habis itu kita membatalkan puasa dan segera melaksanakan sholat maghrib. Sampai di sini belum terlihat hal-hal yang aneh. Sampai kami memutuskan untuk mengambil wudu. Tempat wudunya itu seperti gubuk yang berada di luar musola. Jadi kita harus berjalan dulu sekitar ya kurang lebih 10 meter. Terus di dalam itu tidak ada keran, tapi adanya sebuah kendi yang besar, yang pancuran airnya ditutup menggunakan kayu kecil. Jadi jika ingin wudu, hanya tinggal menarik kayu kecil itu dan airnya akan keluar. Nah, anehnya, pada saat kita wudu, air yang keluar berwarna merah. Kami sekeluarga mulai bingung, dan ya rada jijik juga melihatnya kan. Tapi bapak saya mencoba menenangkan dengan mengatakan, "Gak apa-apa, itu paling air tanah. Di daerah sini memang begitu." Saya tahu bapak saya hanya bohong aja, karena agar kami tidak takut. Lagian juga mana ada sih air tanah berwarna merah kan? Ya udah, mau gak mau, kami wudu dengan air yang berwarna merah tersebut. Setelah kami semua wudu, kami sekeluarga masuk ke dalam musola kecil itu. Nah, keanehan terjadi lagi dalam musola. Tempat untuk pembatas laki-laki dan perempuan, kan biasanya kalau di musola itu ditutupi oleh sesuatu untuk membatasi. Nah, di musola itu ditutupi dengan sebuah kain, dan kainnya itu kotor, seperti kainnya itu habis jatuh terkena tanah. Dan kata mama dan kakak perempuan gua, mukena yang disiapkan di musola itu warnanya kusam. Tapi ya mereka gak mikir yang aneh-aneh, jadi tetap menggunakannya aja kan. Nah, anehnya lagi juga, warga perempuan yang datang ke musola itu juga menggunakan mukena yang warnanya kusam juga. Tapi ya kami tidak berpikir yang enggak-enggak dulu, jadi kami cuek aja kan. Di dalam musola, orang-orang yang datang itu juga tidak ada yang menegur siapa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Seperti tidak saling mengenal gitu satu sama lain. Padahal kan kalau secara logika, mereka kan warga sini. Setidaknya mereka menegur atau enggak bersalaman gitu. Tapi mereka datang ke musola langsung diem aja gitu, tanpa basa-basi dengan yang lain. Nah, ya kita juga enggak mungkin negur kan, karena kita enggak kenal juga. Dan kalau mau dideskripsikan orangnya seperti apa, memang orangnya rada pucat gitu, orang-orang yang di musola itu seperti sedang sakit. Ya udah, selanjutnya kami sholat maghrib seperti biasa dan tidak ada hal yang aneh pada saat sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, kami keluar lebih cepat dari warga yang lain karena ingin segera melanjutkan perjalanan karena masih cukup panjang juga kan. Setelah semuanya beres-beres dan semuanya sudah siap naik ke atas mobil, musibah pun terjadi, yaitu mobil kami mogok. Ya sebenarnya tidak horor sih, karena kami memaklumi memang mobil kita tua, jadi sering mogok gitu. Akhirnya bapak dan kakak gua yang cowok mengecek bensin, ternyata masih aman. Lalu mereka juga mengecek mesinnya, dan akhirnya berniat untuk mendorong mobil untuk merespon starternya. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya kan, kemana sih warga-warga yang ada di musola itu kan? Mereka masih ada, dan mereka keluar dari musola, tidak ada satupun yang membantu kami, setidaknya bertanya gitu, apa yang sedang terjadi dengan kita kan? Tapi dia cuma jalan keluar, tanpa merhatikan kami gitu, lewat aja, tanpa ngeliatin kita. Mulai saat itu, kami sekeluarga sudah merasakan, ini sepertinya ada yang gak beres di tempat ini kan? Tapi yaudahlah, kami tidak ambil pusing. Nah, selanjutnya, gua dan sekeluarga pun mendorong mobilnya nih, kecuali bapak gua yang ada di kemudi. Karena bapak gua kan yang menggantikan kakak gua yang tadi sudah kecapean dari awal. Dan setelah beberapa kali di starter, alhamdulillahnya akhirnya mobil pun menyala dan kami berjalan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, kami sekeluarga itu sering memutar-mutar lagu gitu dalam mobil. Nah, pada saat ketika lagu Ebit GAD yang berjudul Berita Pada Kawan diputar, musibah pun terjadi lagi pada kami. Setelah ya berjalan kurang lebih setengah jam dari musola tadi, mobil kami mengalami kecelakaan. Bergesekan dengan mobil yang berlawanan arah, yang menyebabkan mobil kami ya sedikit terperosok ke gorong-gorong gitu. Yang anehnya, kalau kalian tahu lirik dari lagu Berita Pada Kawan Ebit GAD itu, kecelakaan ini terjadi pada saat lirik awal dari lagu itu, yaitu liriknya, "Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan." Ya, gimana ya, ya mungkin hanya kebetulan saja ya pas dengan liriknya kejadian itu, jadi menimpa ke keluarga kami. Alhamdulillahnya, kami sekeluarga tidak ada yang terluka parah. Dan kebetulan tempat kejadian kecelakaan itu dekat dengan permukiman warga. Jadi banyak yang datang untuk menolong kami semua. Akhirnya gua, mama gua, dan kakak gua yang perempuan dibawa ke rumah salah satu warga untuk menenangkan diri. Bapak dan kakak gua yang cowok di luar sedang berbincang-bincang dengan polisi dan pengendara yang ikut jadi korban. Alhamdulillah juga mereka tidak ada yang terluka parah. Pada saat di rumah warga, para warga basa-basi gitu kan bertanya-tanya, kita dari mana dan mau kemana, sambil diberikan teh hangat untuk menenangkan diri kami. Sampai ada salah satu warga berbicara dengan bahasa Jawa, tapi kurang lebih artinya, mungkin bapak kamu capek atau ngantuk, jadi meleng dan nabrak. Lalu mama gue menjawab dengan bahasa Jawa juga, yang intinya, enggak kok, soalnya kami tadi baru saja beristirahat di musola yang tidak jauh dari sini barusan. Mendengar jawaban mama gue, para warga yang mendengar langsung berubah tuh mukanya, yang tadinya biasa jadi bingung dan kaget. Warga itu bilang, di daerah ini gak pernah ada musola bu, kami sholat di rumah masing-masing, malah yang di dekat-dekat sini adanya kuburan. Kami sontak dong kaget dengan perkataan warga itu. Tapi mama gue tetap kekeh nih, kalau tadi kami sholat di musola dan ada warga juga yang sholat di sana kan. Akhirnya salah satu warga menenangkan nih dengan bilang, yaudah, mungkin kalian mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada musola di sana, jadi kalian bisa sholat dan beristirahat sejenak kan. Setelah perbincangan itu, gak lama bapak dan kakak gue yang cowok ikut masuk dalam untuk menenangkan diri. Dan pada saat dia masuk, kami juga bercerita tentang musola itu ke mereka berdua kan. Ya mereka diantara bingung, takut, dan pusing menjadi satu. Ya karena kami juga baru saja mengalami musibah kecelakaan kan, jadi ya pikiran sudah kacau lah. Singkat cerita, kedua mobil dibawa ke kota untuk menyelesaikan masalahnya di kantor polisi. Kami sekeluarga menginap di rumah salah satu polisi yang baik hati dengan rela memperbolehkan untuk menginap semalam. Jadi setelah semuanya diurus, ternyata mobil kami tidak dapat melanjutkan perjalanan. Selain kondisi mobil yang sudah tidak memungkinkan untuk berjalan, masalah izin juga yang menyebabkan kita tidak dapat melanjutkan perjalanan. Jadi kami memutuskan untuk membeli tiket bis kembali ke Jakarta. Ya kecewa memang karena kita gak jadi mudik kan. Tapi ya ini mungkin sudah jalan yang diberikan Allah kepada kami sekeluarga. Jadi kami menerimanya. Nah saat kami kembali ke Jakarta, aduh, saat-saat ini nih gue paling merinding nih pada cerita ini nih. Kebetulan bis yang kita naiki melalui jalan yang sama saat kami kecelakaan. Kemudian sontak kami sekeluarga kembali teringat nih dengan kata-kata warga tentang musola yang tidak ada itu kan. Kami masih gak percaya. Jadi kami sekeluarga menatap jendela sebelah kanan, karena kan kalau waktu kita berangkat dari sebelah kiri musolanya, pada saat kita arah balik pasti kan sebelah kanan. Jadi kami sekeluarga menatap ke jendela sebelah kanan secara bersama-sama untuk melihat kebenarannya. Dan yang pertama lihat adalah kakak gue yang cowok melihat pohon tua besar yang persis sama waktu pohon yang waktu itu kita di bawahnya parkir. Nah, kami sekeluarga pun juga melihat ada gubuk yang di dalamnya ada kendi besar tempat kita mengambil wudu. Tapi kami semua kaget, ternyata semua itu ada di tengah-tengah kuburan. Aduh,